Mitra Bisnis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok yang mengundurkan diri dari Gerindra diejek sebagai maling kundang. Di sisi lain, Kompas menulis yang jadi maling kundang semestinya adalah DPR. Alasannya, DPR dipilih rakyat tapi malah mau mencabut hak rakyat untuk memilih secara langsung para pemimpinnya. Guna membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO, Tutum Rahanta. Pak Tutum, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, itulah ekspresi satu seorang Ahok yang sudah tidak ada basa-basinya lagi, tidak ada sempat waktu beradu argumen di ruang publik, dia menyatakan dirinya apa yang dialamin. Saya kira itu fakta gitu. Jadi memang Ahok ini basa-basi politiknya memang tidak ada. Dia yang to the point, memang terlihat kasar, tapi itu kebenaran gitu. Dan masyarakat umum itu sudah sangat tahu. Hanya kan tidak ada kesempatan untuk berbicara di ruang publik. Ahok lah yang bisa menceritakan ini ke ruang publik. Dan juga dia berani untuk menunjukkan pembelaan dia terhadap masyarakat luas punya pendapat. Saya kira ini cerminan, bukan hanya masyarakat yang memang berkali-kali menyampaikan ketidaksetujuannya, tapi para pemimpin-pemimpin daerah yang terpilih dengan begitu demokratis yang mereka mengalami sendiri dengan kejadian-kejadian itu, ya mereka akan ungkapkan penolakan ini gitu. Memang inilah yang menjadi kesulitan, nanti orang-orang putra terbaik, putra-putri terbaik kita yang tidak mempunyai kekuatan politik melobi-lobi ini, hilang kesempatannya. Ini yang tidak diinginkan sebetulnya oleh masyarakat umum, orang-orang baik yang memang bisa mendapat kesempatan itu terus harus didukung. Ini kesempatan kita untuk memilih putra-putra terbaik kita melalui media ini. Gak ada jalan lain lagi. Ini dikembalikan ke DPRD. Yang ditakutkan mereka bicara di antara sekian orang aja. Dia tidak suka, dia gak bisa ngomong ke yang lain. Dia hanya bicara ke temannya. Di situ yang rentan. Jadi menurut Pak Tutum, bagaimana seharusnya proses pemilihan kepala daerah yang cocok sekarang ini? Apakah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dikembalikan menjadi wewenang DPRD? Ini kan proses yang pernah kita ngalami dan jalanin. Sebetulnya dua-duanya bisa sama-sama baik, ada kekurangan dan kelebihannya. Kita tahu detik inilah, kita tidak ingin menuduh-nuduh, tetapi fakta di lapangan ini siapapun yang ditanya, you bisa ngerasain kualitas DPRD kita. Ini kan menyangkut masalah mental orang. Sesuatu yang kurang tepat pun kalau ketemu orang yang bijak itu akan terjadi baik. Sesuatu yang tidak tepat kalau dikerjakan dengan orang yang tidak tepat lagi itu akan memperparah keadaan. Ini sudah fakta dialamin oleh siapapun dan kita sendiri yang ngalamin. Pada posisi sekarang, fakta yang memang dijalankan saat ini punya, walaupun masih ada kelemahannya, faktanya ini sudah mulai proses melahirkan para pemimpin-pemimpin daerah yang memang walaupun tidak semuanya, tapi udah mulai bawa efek. Ada harapan kita dari sekian persen tiap pemilu kada, pasti terlahirlah beberapa orang yang mempunyai jiwa ingin membangun bangsa ini dengan murni gitu. Dapat kita lihat Pak Jokowi, beberapa wali kota yang lain, ada pemimpin-pemimpin daerah yang lain. Bagi masyarakat, bagi pelaku usaha, efek yang dilakukan saat ini punya sudah memperbaiki keadaan. Itu yang kita harapkan. Yang masyarakat minta adalah terbaik bagi masyarakat pemimpinnya. Kalau yang memang betul-betul dipilih oleh rakyat, itu screeningnya lebih baik, tetap. Karena masyarakat akan bicara dari mulut ke mulut. Karena mereka yang pilih dari waktu ke waktu. Seperti kita pemilihan Pak Jokowi dan Prabowo pun. Itu sampai last minute tuh orang memilihnya itu. Karena masyarakatlah yang saling mempengaruhi. Saling membicarakan kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, proses pilkada langsung dinilai memiliki potensi terlalu banyak menghabiskan anggaran negara. Padahal penggunaan anggaran ini seharusnya didorong untuk lebih efisien dan efektif. Bagaimana menurut Pak Tutum? Pembiayaan-pembiayaan ataupun yang sering disebutkan kos-kos yang tinggi maupun baik money politics atau apapun, itu saya kira dapat kita perbaiki, bukan hanya dengan mengembalikan ini ke DPRD. Pemilihan setiap kepala daerah yang ada wali kota, bupati, dan gubernur, itu dapat dijadikan satu. Itu juga kan salah satu cara untuk menghemat anggaran. Soal masalah pengeluaran, itu relatif. Siapa bisa menyuap segitu banyak masyarakat kita? Saya kira akan sangat terbuka daripada mereka berbicara di dalam ruangan yang orang publik tidak tahu. Ini rasional saja. Jangan kita menganalogikan satu hal untuk hal yang lain. Kita perbaiki kekurangan itu. Saya kadang-kadang pun gemas. Ini berkali-kali ini pemilihan daerah menyita waktu konsentrasi kita. Harus dijadikan satu, selesai gitu. Bukan sistem pemilihan langsung atau tidak langsungnya yang salah. Caranya yang salah. Bisa kita sederhanakan melalui apa? Elektronik juga bisa. Lucu kan? Perbankan swasta nasional kita pun yuk kemanapun tidak bakalan yuk bisa membohongin identitas yuk kalau yuk mau ambil uang di rekening yuk. Masa negara tidak punya kemampuan administrasi yang benar? Sampai di sini perbincangan dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO, Tutum Rahanta, saya Gery Sadewa.